Mitra bisnis warga Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami dampak dari menurunnya daya dukung kota Jakarta terkait perannya sebagai ibu kota negara. Akibat perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan, kota Jakarta dilumpuhkan oleh dampak munculnya genangan banjir di seantero kota sebagai dampak dari hujan deras yang melanda Jakarta. Untuk membahas masalah banjir yang selalu menjadi masalah bagi ibu kota negara, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, seperti apa pandangan Bapak melihat masalah banjir yang selalu menghantui warga Jakarta? Yang saya ketahui waktu di Bappenas, banjir itu urusannya banjir kanal timur. Dalam 10 tahun kalau dibenahi selesai itu biayanya 12 triliun. Beberapa pendapat mengatakan masalah banjir ini terkait erat dengan master plan dari kota Jakarta. Lantas seperti apa Bapak melihat master plan di kota Jakarta sejak awal pembangunannya di era Bang Ali Sadikin, Pak? Ya bagus punya master plan. Tetapi master plan kita memang tidak pernah permanen kan. Sungai bisa dipindah gitu kan, bukit bisa dipindah. Kan itu sejak zaman Pak Ali Sadikin, Rio Tambunan. Kan bisa memindah-mindah semaunya. Kepala tata kotanya Pak Rio Tambunan almarhum kan terkenal. Semua bisa diatur, master plan diterabas. Baik, Pak Quick. Seingat saya kita pernah mengundang konsultan dari Belanda untuk membenahi tata kota dan mengatasi masalah banjir. Benar seperti itu, Pak Quick? Oh iya, sudah. Jadi waktu zaman KU udah lama itu tahun 70-an. DHV, nama perusahaannya DHV. Mereka kan memang ahli dalam bidang perairan karena negaranya kan di bawah permukaan air laut. Mereka tahu persis begini, dan sudah dibayar. Rencananya semua sudah jadi, tapi ya mereka tidak bisa melaksanakan, yang melaksanakan pemerintah. Nah, pada saat Bapak di Bappenas dulu, mengapa upaya itu tidak diimplementasikan, Pak Quick? Di Bappenas saya hanya mengusahakan dananya. Jadi dana sudah, kalau setelah ada dana, ada kan tinggal bicara dengan gubernur, ini ada dana dari Jepang, kredit sekian, visible gitu. Sesudah itu kan mesti dijalankan oleh yang ini, yang eksekutif. Bappenas kan cuma badan pemikir dan perencana. Ya, jadi sebetulnya ada, bisa. Karena ketika Jepang ingin memberi kredit, itu kan dia tidak begitu saja. Dia kan juga mengenal ahli-ahli dalam bidang pelaksanaannya, bisa apa tidak gitu. Jadi memang tidak ada kemauan yang keras dan tidak ada keberanian. Saya waktu di Bappenas mengumpulkan gubernur seluruh Pulau Jawa, gubernur ya. Ini masa Trans Jawa nggak ada jalan Trans Jawa yang dipakai masih jalan dibangun oleh Dandels itu gimana? Ruasnya pendek-pendek. Gitu. Ya. Akhirnya kendalanya oleh karena pembebasan tanah. Nah pembebasan tanah kalau kita tanya berapa sih jumlah triliunan itu udah dianggap hebat. Padahal APBN kan 1.000 triliun. Masa 2 triliun, 3 triliun itu dianggap luar biasa sampai nggak jadi gitu. Nah, nggak bisa difahami pikirannya. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.